Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Tuhan abidin a'asakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari beberapa hadis terkait dengan bab mengingat kematian dan tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Kita mulai dari hadis yang ke-574. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharim aw 'abir sabil. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing dalam perantauan atau musafir yang sedang melakukan perjalanan. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsaita fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir almasa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Maka Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menafsirkan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi dengan ucapannya, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu besok untuk melakukan amal sholih. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari untuk melakukan amal sholih. Manfaatkan kesehatanmu sebelum engkau sakit, dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum engkau mati. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi hadis ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin tentang prinsip hidup seorang muslim di dunia. Dalam hadis ini disebutkan dua gambaran prinsip hidup seorang muslim. Gambaran yang pertama adalah hidup di dunia ini digambarkan seperti orang asing dalam perantauan yang sudah bersiap-siap untuk pulang kampung. Yang kedua, digambarkan seperti musafir yang sedang dalam perjalanan menuju pulang. Yang pertama disebut gharib, yang kedua disebut abirus sabil. Baik. Jika kita menggunakan gambaran yang pertama, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan orang asing dalam perantauan yang sudah siap-siap untuk pulang, maka dia akan mengambil apa saja yang bisa dibawa, yang praktis-praktis, ya, gak mungkin dibawa semua apa yang ada di perantauan itu. Diambil yang perlu, yang praktis, yang bisa dibawa pulang. Yang lainnya ditinggalkan untuk dijual atau dikasihkan, ya. Nah, gak mungkin bawa diban jati yang besar naik pesawat. Ya kan? Gak mungkin bawa lemari-lemari jati yang berat-berat, ya kan? Nah, untuk dinaikkan pesawat. Ima barang-barang tadi dijual supaya bisa berupa uang. Wa ima diberikan, dipakai-pakaikan kepada teman-temannya atau siapa yang ada di perantauan itu. Begitulah kabaran kita hidup di dunia ini. Tak mungkin kita membawa dunia semuanya ini untuk dibawa ke akhirat. Ya, nah, kuburan kita itu sempit. Nah, gak mungkin diisi perabotan-perabotan. Apalagi dengan barang-barang yang lain, yang besar-besar. Nah, maka cukup dibawa yang praktis saja. Nah, apa itu? Amal sholih. Karena gak pakai diangkat, ya. Nah, langsung satu paket dengan fisiknya. Adapun barang-barang dunia yang lain, ya untuk ahli warisnya, disedekahkan, dibagi-bagikan, ya. Nah, sehingga yang paling penting adalah bekal untuk akhirat yang paling berharga, yang paling praktis untuk dibawa. Yaitu apa? Amal sholih. Nah, jadi yang di dunia-dunia tadi itu, kalau bisa diganti dengan sesuatu yang mengandung amal sholih. Sedekahkan, kan berpahala amal sholih. Atau yang lainnya. Di dunia ditinggalkan. Nah, dimanfaatkan untuk memperbanyak amal sholih yang akan dibawa ke alam kubur. Adapun gambaran yang kedua, seperti musafir yang sedang perjalanan menuju pulang. Baik. Bagaimana seorang musafir yang ketika sedang perjalanan menuju pulang? Terbatas mobilnya, ya. Gak mungkin semua yang dia jumpai di jalan diangkut. Nah, gak mungkin. Walaupun dia bawa truk, gak mungkin bawa semua, ya kan? Mesti pilih yang penting-penting, yang praktis-praktis, yang bisa dibawa jalan. Nah, yang paling praktis ialah dijual atau yang berupa uang atau yang bisa apa dibawa. Ya, nah, begitulah seorang muslim ketika di dunia seperti musafir yang akan pulang kampung. Naam, dalam perjalanan pulang. Maka dia hanya membawa yang paling bermanfaat untuk tiba di rumahnya, yaitu amal sholih. Hal-hal yang tidak terkait dengan amal sholih, yang tidak menambah pundi-pundi amal sholih, ditinggalkan. InsyaAllah, kabarannya cukup jelas. Kun fid dunia ka'annaka gharib aw 'abir safir. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Di antaranya ialah keutamaan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menepuk pundaknya. Orang kalau dekat terus tepuk-tepuk pundaknya itu menunjukkan apa ini? Kedekatan, keakraban, ya. Ini kalau antara Nabi dengan umatnya suatu kehormatan, ya, karena dekat dan akrab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa hadza dalilun ala mahabbatihi lahu wa tanbihi ila ahammiyati ma yaqulu lahu. Hal itu menunjukkan kecintaan Rasul kepada Ibnu Umar dan menunjukkan bahwa Ibnu Umar sangat memperhatikan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang yang paling memahami maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Itulah sebabnya termasuk prinsip dari mandzhab salaf ialah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman apa ini? Para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham maksud yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara contohnya ialah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika mendengar sabda Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil," beliau kemudian memberi kesimpulan. Itu menunjukkan kita harus bersegera beramal karena waktu pulang kampung sudah semakin dekat. Sebagaimana orang asing di perantauan yang sudah siap-siap pulang kampung harus bergegas, atau musafir yang sedang berjalan menuju ke kampung halamannya, ya berusaha untuk bagaimana caranya supaya cepat sampai, ya kan? Nah, berarti Ibnu Umar menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk mengambil kesempatan dan bersegera bersiap-siap untuk bekal akhirat nanti. Sehingga beliau menyimpulkan, "Idza amsaita fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir almasa. Wa hud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunda amal soleh sampai pagi. Segera, ya. Nah, kalau engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu melakukan amal soleh sampai sorenya. Segera saat itu. Dan jadikan sehatmu kesempatan untuk beramal sebelum datang sakitmu. Jangan nunggu sakit, malah gak bisa beramal. Dan gunakan kesempatan hidupmu untuk bekal matimu. Jangan nunggu mati baru menyesal. Segera beramal sholih, mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup. Para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil", selain memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beramal sholih dan tidak menunda-nundanya, mereka mengatakan makna yang lain ialah "la tarkan ila dunia wala tatahidha watona wala tuhadis nafsaka bituril pakok fiha wala bitiktina'i biha wala tata'allak minha illa bima yata'allaku bil gharib fi ghairi watani wala tastaghil fiha bima la yastaghil bil gharib alladhi yuridu dhahab ila ahli." Maksudnya ialah kamu jangan condong ke dunia. Jangan engkau jadikan dunia itu sebagai tempat tinggalmu selamanya. Jangan sampai engkau dibisiki oleh hawa nafsumu supaya berlama-lama di dunia. Juga jangan terlalu ambisi dengan dunia. Jangan terlalu tergantung dengan dunia. Sebagaimana orang-orang asing di perantauan yang tidak berada di tempat kampung halamannya, tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa menghalangi kesempatannya untuk pulang ke keluarganya. Nah, urusan-urusan yang gak penting-penting, urusan-urusan yang justru menghambat perjalanan pulangnya, tinggalkan. Gitu. Nah, tiket sudah jelas. Itu kematian, itu sudah jelas. Nah, maka urusan-urusan yang justru dikhawatirkan malah ketinggalan waktu pulang, tiketnya itu. Ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, nah, ditinggalkan. Ada yang ngajak, ayo jalan-jalan dulu. Ayo kita belanja-belanja dulu. Ya gampang. Masih lama. Itu. Jangan dihiraukan. Ya, nanti benar-benar ketinggalan pesawat. Ketinggalan apa ini? Kereta. Segera. Ya, nah. Masuk ke bandara. Untuk check-in. Ya, nah. Supaya tidak ketinggalan pesawat. Demikian pula. Seorang yang asing di perantauan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memperlambat pulangnya, ya, penting-penting saja, ya, bakal sampai lari-lari, ya. Nah, barakofiku. Demikian. Intinya, ikhwan fillah, auzakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai dalil larangan untuk panjang angan-angan dalam masalah dunia. Contoh yang panjang angan itu, ya, dia nggak tahu dapat bisikan dari mana. Ini umurku paling 100 tahun, ya. Jadi rencanaku usia 20 sudah harus bisa bangun satu rumah. Kalau sudah usia 40, berarti harus bisa bangun 2 rumah. Kalau usia 60, berarti harus bisa bangun 3 rumah. Kalau usia 80, berarti harus bisa bangun 4 rumah. Nah, ketika usia sudah 100, harus punya 5 rumah. Ya, nah, rumah yang pertama untuk istri pertama. Rumah kedua, istri kedua. Rumah ketiga, istri ketiga. Rumah keempat untuk istri keempat. Rumah yang kelima netral. Nah, disitulah rumah yang kelima. Ketika usiaku 100 tahun, semua istriku, anak-anakku dan cucu-cucuku kumpul. Wah, ya. Nah, angan-angannya terlalu panjang. Padahal dia gak tahu umurnya itu sampai 100 tahun, apa cuma 15 tahun, ya. Nah, gak tahu. Namanya contoh, tulul amal. Dilarang, ya. Nah, begitu. Jadi, harus pendek angan-angan masalah dunia. Harus lebih fokus, memperbanyak bekal di akhirat. Semakin tua umurnya, harus semakin banyak amal soleh yang dikumpulkannya. Nah, itu baru target yang bagus. Begitu, ya. Nah, baik. Hadis berikutnya, yang ke-575. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri muslim law syai'un yusifi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indah. Muttafaqun alaih. Hadha lafzul Bukhari Wa fi riwayat di Muslim, yabitu thalatha layalin. Qala Ibnu Umar, ma marat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyati. Juga dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang memiliki keinginan untuk berwasiat, maka jangan sampai dia bermalam dua malam, melainkan wasiatnya harus ditulis di sisi kepalanya. Muttafaqun alaih. Ini lafaz Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jangan sampai dia tidur bermalam sampai tiga malam, melainkan sudah tertulis wasiatnya. Berkata Ibnu Umar, setiap malam berjalan, sejak aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu, maka aku pastikan wasiatku sudah tertulis di sisi kepalaku. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah terdapat beberapa faedah. Di antaranya ialah istihbabul mubadarah ila kitabil wasiyah. Disunahkan untuk bersegera menulis surat wasiat jika kita menginginkan sesuatu dan tidak menunda-nundanya sampai dua malam atau tiga malam, apalagi beberapa malam, apalagi beberapa bulan, nggak sempat-sempat nulis wasiat, ya. Dah, kalau punya keinginan berwasiat, segera tulis wasiatnya sebelum ajal mendahului. Kita enggak sempat nulis wasiat sehingga apa yang kita inginkan enggak bisa tertunaikan, ya. Nah. Yang kedua. Yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat harta. Baik untuk diberikan kepada selain ahli waris atau pelunasan hutang atau pengembalian amanah. Jadi wasiat harta itu maksimal sepertiga dari harta, ya. Tak boleh lebih dari itu. Dan wasiat yang berbentuk harta tidak boleh diberikan kepada salah satu dari ahli warisnya. Harus kepada orang lain. Karena ahli waris dapat jatah apa ini? Warisan. Baik. Begitu. Jadi kalau kita misalkan berencana menginginkan mau ngasih harta kepada orang yang kita kehendaki, kepada sahabatnya, ya. Nah, aku pengen ngasih uang 5 juta kepada sahabatku yang selalu memberi aku motivasi, si Fulan. Nah, begitu kita punya rencana seperti itu segera ditulis. Ya, jangan ditunda-tunda sampai ditinggal tidur berhari-hari, dua hari, tiga hari, ya, apalagi yang lebih, langsung tulis, ya, untuk anak-anakku yang aku sayangi, ya, bapak berwasiat harta bapak 5 juta, tolong diberikan kepada sahabat bapak si Fulan, alamatnya ini, Pat, kasih amplop begitu, ya. Nah, ditaruh di tempat yang jelas sehingga ahli warisnya tahu, ya. Nah, ini sunnah, nggak wajib. Sunnah. Tapi kalau kita seandainya punya keinginan itu, Tapi disimpan-simpan di hati sendiri, gak pernah disampaikan, gak pernah ditulis. Mati, ya sudah, gak ada yang tahu. Ya, nah. Baik. Atau kalau kita punya hutang, dan kita gak membocorkan ke siapa-siapa, ya. Nanti takut anak-anaknya kepikiran, ya. Nah, maka tulisan. Aku punya hutang ke Fulan, ya, sekian juta. Nah, kalau bapak meninggal, tolong, ya, sebagian harta bapak dipakai melunasi hutang. Nah, gitu. Karena kalau nggak tahu ahli warisnya, ya nggak ada yang melakukan pembayaran. Ya kalau yang dihutang itu datang lagi, lagi kan butuh bukti juga, ya kan? Ya kalau orangnya yang diutangi mati, nah gimana? Nah, urusannya nanti sambung sampai akhirat. Nah, tulis. Atau pengembalian amanah. Misalkan kita diberi pinjaman sepeda motor sama teman kita. Pakai saja gitu ya. Tapi anak-anak kita, istri kita gak tahu kalau itu pinjaman. Ya. Dikiranya punya sendiri. Ya, nah. Tulis. Sepeda motor ini adalah milik teman bapak. Kalau bapak mati, tolong dikembalikan. Tulis begitu supaya ahli warisnya tahu. Nah, ini semuanya adalah kitabatul wasiyah yang disunahkan. Kemudian faedah yang lain, apakah disyariatkannya menulis wasiat itu jika seseorang sedang sakit atau merasa sudah mau mati? Jawabannya tidak. Dalam kondisi sehat sekalipun, gak masalah. Wasiat-wasiat tadi ditulis. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Sejak ada sabda Nabi seperti ini, maka beliau langsung menulis surat wasiat. Ya. Nah, walaupun gak mati-mati. Ya. Yang penting sudah tertulis surat apa ini? Wasiatnya. Baik. Takut nanti gak sempat tulis. Sehingga gak kesampaian hajatnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau nulis surat wasiat, ternyata gak mati-mati. Ya. Kemudian berubah pikiran. Gak jadi wasiat seperti itu. Apakah boleh dirubah? Jawabannya boleh. Cuma rencana, ya. Nah, enggak jadi ngasih sebulan, ya. Ternyata dia itu maunya jadi sahabatku kalau aku punya uang saja. Jadi karena aku sakit, enggak deket-deket, enggak jadi. Coret. Enggak jadi. Enggak masalah, ya. Nah, atau hutangnya sudah lunas. Ya sudah enggak jadi. Ditulis punya hutang. Atau motornya sudah dikembalikan. Ya sudah gak jadi. Nah, gak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika surat wasiatnya sudah ada. Yang berwasiat sudah meninggal. Wasiatnya tidak dalam perkara maksiat. Kemudian ahli warisnya tidak melaksanakan wasiat itu. Atau merubah wasiat itu. Maka ini yang dosa. Gak boleh. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan faedah tentang hendaknya kita selalu ingat mati. Di antara cara mengingat mati ialah bikin surat wasiat. Orang kalau bikin surat wasiat biasanya apa ini? Sudah terasa mau mati, ya kan? Nah, dalam kondisi sehat, gak masalah, nulis surat wasiat. Supaya selalu ingat kematian, ya. Nah, lihat wasiat itu masih utuh. Kok masih sehat ya, belum mati. Lihat lagi, gitu. Pokoknya, semakin sering ingat mati, orang itu biasanya semakin takut untuk banyak pola, banyak tingkah, ya. Semakin takut melakukan hal-hal yang sia-sia, semakin khusyuk dalam beribadah. Nah, itu dengan cara ingat mati. Cara ingat mati di antaranya ialah bikin surat apa ini? Wasiat, walaupun tidak dalam kondisi sakit. Apalagi dalam kondisi apa ini? Sakit. Barakofikum. Taib. Hadis berikutnya. Yang ke-576. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala khatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal insan wa hadza ajaluh fa bainama huwa kadzalik ja'a al khatul aqrab rawahul bukhari. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat beberapa garis. Beliau menjelaskan, garis ini adalah manusia. Garis yang ini ialah ajalnya. Nah, ketika garis-garis itu dibaca, tiba-tiba garis yang paling dekat, yakni ajalnya manusia telah datang. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini manusia. Ya. Kemudian di atas manusia itu ada garis-garis yang banyak, itu target-target yang ingin dicapai ketika di dunia. Nah, sebelum target-target yang dicapai itu semua bisa dilalui, ternyata ada garis yang kemudian apa ini? Menikungnya. Itu kematian atau ajal. Ya. Nah, ini gambaran dari Nabi SAW. Bahwa ajal manusia itu lebih dekat waktu tibanya daripada target terakhir ambisinya terhadap dunia. Ya, tadi umur 20 tahun harus punya satu rumah. Umur 40 tahun dua rumah. Umur 60 tahun tiga rumah. Umur 80 tahun empat rumah. Umur 100 tahun lima rumah. Baru bangun rumah yang kedua sudah mati. Itu keumuman seperti itu. Jadi rata-rata target yang dicanangkan oleh manusia dari proyek-proyek dunianya itu enggak ada yang pernah kesampaian sampai finish. Kedahuluan oleh apa ini? Ajalnya. Apa hikmah yang bisa diambil? Hikmahnya ialah jangan terlalu jauh target-target proyek dunianya. Jalani apa yang ada saja. Ya, nah, enggak usah banyak bermimpi untuk semakin jauh dalam proyek-proyek dunia itu. Jalani apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Nah, kalau diberi kesempatan, kok diberi tambahan yang lain, alhamdulillah disyukuri. Ya, kalau semakin nyusut hartanya, ya sabar. Begitu, ya. Nah, tapi kalau tadi itu, dia terus menghabiskan waktunya bersemangat untuk bisa mencapai target-targetnya tadi. Wah ini, orang tadi itu gak akan pernah bisa tenang hidupnya. Gak bisa menikmati. Gak pernah bisa puas. Nah, contoh aja ya, mohon maaf, ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa namanya, hikmah syariat ya. Nah, tapi ini terkait dengan ambisi seseorang. Saya pokoknya targetnya bisa punya 4 istri. Itu. Dan menikah. Nah, dapat 1 istri. Targetnya 4. Nah, semakin banyak uban yang tumbuh, semakin apa ya dia panik. Ini sebelum semua rata putih, aku harus cari istri yang kedua, ya. Nah, begitu. Jadi tiap hari itu yang dipikirkan bagaimana cara bisa dapat istri yang baru. Ya, nah, bahasanya itu. Kamu ada enggak pandangan, mah? Kamu pandang gimana? Ya, nah, itu. Sama istrinya cuma begitu. Barangkali punya teman, carikanlah. Gitu. Pokoknya bahasanya satu, ya. Nah, cari istri. Berhasil, istri yang kedua. Terus, ambisinya terus begitu. Jadi tidak ada pekerjaan kecuali cari istri. Tidak ada obrolan kecuali tentang bagaimana supaya dapat istri. Itu. Hak-hak yang lain terabaikan. Dia tidak pernah bisa menikmati istrinya yang ada itu. Seolah-olah istrinya tadi kurang cukup. Gitu ya. Barakallahu'alaikum. Hal itu termasuk turul amal. Tak boleh. Bukan berarti larangan ta'adud ya. Bukan. Semacam itu bisa meninggalkan yang lain yang lebih penting ya. Yang lebih realistis ya kan gitu. Nah. Karena kalau semakin banyak istrinya, ya harus semakin banyak uangnya. Karena menghidupi anak orang itu enggak pakai kereweng, Mas. Ya, nah. Pakai uang. Nah, ya kan? Begitu. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya realistis. Kalau memang kita ini uangnya banyak, rumahnya sudah 4, ya kan? Terus langsung saja, enggak usah tunda-tunda nanti. Ya, nah, nikah, habis nikah lagi sampai 4, sudah selesai. Daripada ditunda-tunda, malah gak kesampaian, ya, uangnya habis duluan, gak ada modal, ya, nah, seperti itu. Mumpung uangnya banyak, mumpung rumahnya 4, ya, nah, segera langsung cari 4. Gitu, supaya bisa khusuk yang lain. Nah, demikian maksudnya ya. Jangan tunda-tunda. Nanti malah kepikiran. Dan kalau kepikiran yang dipikir cuma itu saja. Yang lain-lain yang lebih penting, malah gak bisa fokus. Gak kesampaian. Barakallahu'alaikum. Taib. Wallahu ta'ala. Al-Biswab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barokah kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan bisa memberi barokah juga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.